Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah pada sesi kedua ini kita menggunakan tentang membahas mengenai akhlak dari kitab ensiklopedia Al-Kamil ya. Akhlak ini di dalam buku ini ada di dua tempat, yaitu pada halaman 395 dan juga pada halaman 426. Akhlak ini kalau Anda membuka YouTube Ngaji Rasa Kejawen, TV Kejawen, ketika ada yang bertanya sholat itu apa, maka dijawab oleh mereka sholat itu panganan apa, makanan apa sholat itu. Yang saya tahu bahwa Rasulullah Muhammad, Rasul Muhammad itu katanya mereka adalah ya pandai pakai dalil innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ya, jadi sesungguhnya aku diutus itu tidak lain hanyalah untuk memperbaiki penyempurna akhlak. Jadi li ya Allah, begitu-begitu sing penting akhlaki api, kelakuannya api, adabnya api, selesai. Kuwi agama begitu. Jadi disalahgunakan kalau sampaikan ngaji rasa sama itu. Termasuk ketika saya masih kecil juga begitu, sing penting adabmu nih. Ya, ngaji sama orang penting, sing penting ku adab. Ya, maka orang Indonesia terkenal adab budayanya yang sopan santun kan begitu toh, walaupun dari berbagai macam etnis ya toh, budaya, tetapi mereka sopan santun sekali. Adab sopan santunnya ini. Sehingga yang berkembang adalah karena sejak kecil kita diajari ya adab sopan santun person individu yang ada di adat masing-masing, tidak dilandaskan kepada sunnah. Ya, inilah. Maka bagaimana timbangan ini? Ayo saya dan Anda membahasnya. Fadal, silakan, Ustaz. Keutamaan apa mulia? Firman Allah Ta'ala memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang kamu Quran surat Al-Qalam ayat 4. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya yang berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian ingin kuberitahukan orang yang paling kucintai dan paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat? Para sahabat terdiam. Kemudian beliau mengulanginya sampai 2-3 kali sehingga mereka berkata, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Iya ya, yang dipakai halaman 426 bukan yang 395. Jadi di dalam dua kitab itu ya, sama ya, sama. Hanya saja yang lebih akhlak ini lebih. Inilah, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang ahsan. Ya, khuluqil ahsan. Yaitu akhlak yang baik. Ini akhlak yang baik itu bukan menurut diri kita. tapi menurut Allah dan Rasulnya. Tak beri contoh, ada orang ingin tanya kepada Anda, Pak, di mana letak Masjid Al-Ikhlas itu, misalkan demikian. Lalu ada yang menunjuk pakai telunjuknya. Ya kan? Pakai telunjuknya. Ini kan sudah baik. Ya kan? Ada lagi yang menunjukkan karena dia sepo yang pernah pakai jempolnya. Kan begitu ya? Pakai jempolnya. Ini budaya kita. Marah juga begitu. Kalau lagi menunjuk-nunjuk, maka marah. Oh ya, orang yang dicaci sambil ditunjuk-tunjuk juga begitu, tunjuk pakai telunjuknya. Ya lah, satu pak nunjuk dia, tiga menunjuk dirinya. Ini bagian. Ya lah, sama dengan ketika kemudian dengan jempolnya satu menunjuk orangnya. Ya, empat menunjuk dirinya. Dalil menunjuk itu pakai semua jarinya begini. Sana Pak. Nek sampean begitu aneh orang ini. Begitu. Ya, makanya ini kemudian dikatakan orang Islam ini adalah penjajah dari kepercayaan kita di tanah Jawa ini. Begitu kalau Anda lihat ngaji rasa. Nggih, nah ini di antaranya padahal semuanya harus mencontoh itu rasa. Itu loh. Cuman banyak yang tidak mau. Hadis yang ketiga dipotong. Anda boleh lihat perkara ini ya, yaitu di dalam Riyadus Shalihin lengkapnya, yaitu orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian ini dipotong. Siapa orang yang terbaik di antara akhlaknya yang di antara kalian yang terbaik adalah orang yang terbaik akhlaknya kepada keluarganya. Ya, di situ wa ahli. Gitu ya, disebutkan dalam bahasa Arabnya. Tetapi diartikan di situ ada yang mengartikan kepada istrinya dan kepada keluarganya. Ada dua yang memaknai itu. Ya. Dua-duanya benar. Yaitu siapa mereka yang paling baik kepada istrinya, yang paling baik kepada keluarganya. Artinya apa? Sebelum menunjukkan kepada orang lain, tunjukkan kepada keluargamu. Itu dalilnya. Ya. Bahwa akhlak yang baik tunjukkan kepada keluargamu. Rata-rata ya yang kita ketahui adalah buah kedondong. Baik untuk orang lain, tetapi untuk keluarganya tidak. Ya tak berserabut koyo isini kedondong. Di sini tak sudah ngaji baik semua kepada keluarganya. Insya Allah. Ya tak pura-pura tidak tahu. Wis ngotok baik. Ya. Ada pertanyaan? Ayo kemudian mukmin yang paling sempurna imannya. Loh. Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Sedangkan mukmin yang berakhlak mulia menyamai derajat orang yang berpuasa dan mendirikan sholat. Dan manusia terbaik adalah yang terbaik akhlaknya. Begitu pula mukmin yang terbaik adalah yang terbaik akhlaknya. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa berusaha mendapatkan akhlak yang mulia lebih baik daripada berusaha meraih emas dan perak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu barang tambang seperti tambang perak dan emas. Orang terbaik di antara kalian waktu jahiliyah, mereka lah yang terbaik dalam Islam jika ia memahami Islam. Arwah merupakan bala tentara yang dikumpulkan, maka yang paling mengenal di antara mereka akan bersabda. alaihi. Tetapi manusia tadi, manusia itu sudah barang tambang, maka dikejar. Ya, manusia itu banyak yang mengejar antara manusia yang lain. Anak isopo, pendidikan bagaimana, sarjana ta, S2, S3, ya kan? Terus kerjanya apa? Kan gitu toh. Orang tuanya yang membiayai lama, yang narik orang lain. Wis mesti begitu. Ya, barang tambah, aji mumpung. Ya, inilah. Kalau sudah kemudian ditarik, bisa berubah. Hasil didikan orang tuanya bisa berubah. Ya, kadangkala berkiblat kepada orang yang dicintainya karena barang tambah. Nah, makanya waktu ad-dakwat dawat tentang iskin gandrung kasmaran, ya kan? Wah, kalau sudah gandrung kasmaran, ya kan? Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, ingat teruslah. Nah ini, ya, padahal tadi sudah sebut bahwa ternyata akhlak itu melebihi sholat dan yang. Kenapa? Di dalam sholat itu juga ada akhlaknya. Harus jelas akhlaknya. Nah inilah diantaranya. Maka siapa saja, ya, yang pada waktu jahiliyah yang paling mengenal akhlak, maka ia menjadi manusia yang paling baik pula di masa Islam jika ia mau memahaminya. Begitu Islam mengajarkan akhlak. Bagaimana berjalan laki-laki tidak boleh di depan, berada di belakangnya, wanita harus di depannya. Karena banyak gangguan orang. Ya. Kita tahu namanya poligami, betul tak? Selama ini tadi ya, berdasarkan surat 4. Tapi coba Anda datang ke Mojokerto. Katanya trah keturunan Majapahit. Di sana ada sebuah kampung, desa, yang perempuannya menjadi pimpinan rumah tangga. Sehingga satu wanita bisa memiliki minimal 4 suami. Bukan suami, 4 istri. Satu wanita memiliki minimal 4 lelaki. Ya, ini alasannya apa? Nguri-uri kabudayan trah Mojopahit Tribuana Tunggadewi. Saya sudah belasan ke sana. Wong daerah saya kira-kira dengan rumah saya itu sekitar 1 jam perjalanan, ya, 45 kilo dari Surabaya. Itu daerah sana. Terah begitu. Wilayah kampung yang namanya daerah Balung Cangkring. Tahu semua. Wong biasanya sampai sana. Jadi kalau tanyain mereka. Ada yang sholat tadi. Sholat berkerudungan. Imamnya laki-laki. Enggak. Imamnya tetap laki-laki biasa. Cuma dalam rumah satu wanita bisa mempunyai suami 4, 5, 6 semampunya dia. Karena apa? Lelakinya banyak nganggurnya karena dia dihidupi oleh perempuan ini, Tribuana Tunggadewi. Ya, katanya anak keturunan Tribuana Tunggadewi. Nah, ini makanya kemudian ini, apakah akhlaknya demikian yang dicontoh karena Loh. Ya. Ada pertanyaan? Yuk kembali lagi mengikuti dan mencontoh tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti dan mencontoh tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan metode yang paling mudah dan sederhana untuk memiliki akhlak mulia. Ah, ini saya tuliskan di dalam kitab saya Jalan Kebajikan bahwa Islam itu mudah. Terasa susah karena kita yang salah, gitu ya. Begitu salah diluruskannya berat. Ya, ayo Al-Qur'an merupakan gambaran nyata. Al-Qur'an merupakan gambaran nyata akan perilaku beliau sebagai manusia terbaik dari sisi akhlak maupun penampilan fisik. Beliau memberi kepada orang yang memboikotnya, memaafkan orang yang menganiayanya, menjalin ikatan dengan orang yang memutuskannya, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Iya. Itu pernah dengar cerita orang tua yang memaki Rasul? Ya, Muhammad gila di Medina malah disuapi makanan kan? Ya kan? Nah, ketika digantikan oleh Abu Bakar karena Rasul sudah wafat, ya kan? Nah, itu sampai ia masuk Islam karena akhlak. Oke. Okay? Terus kemudian semua yang merupakan dasar. Semua itu merupakan dasar-dasar akhlak. Kita harus mengikuti beliau dalam setiap tingkah lakunya, kecuali apa yang telah Allah Ta'ala khususkan baginya, karena keistimewaan tersebut tidak dapat diberikan kepada selain beliau, seperti kenabian, wahyu, nikah lebih dari 4 istri, diharapkan menikahi istri-istri beliau setelah beliau wafat, diharapkan memakan dari sedekah, tidak mewariskan, dan lain sebagainya yang sudah banyak diketahui. Iya, yang ada sedikit salah adalah nikah lebih dari 4 istri. Ya, nikah lebih dari 4 istri itu ada asbab. Kalau kita sudah menikah, itu paling kita cintai kan? Istri kita adalah wanita yang paling kita cintai. Ya, apalagi semuanya cuantik-cuantik, nurut semuanya. Walaupun dalam keadaan susah, 99-nya nurut. Lalu turun surat An-Nisa. Ya, bahwa maksimal 4. Ya, turun surat An-Nisa. Maksimalnya 4. Nabi wajib untuk mengikuti risalah itu. Padahal Nabi tidak ingin menceraikan istrinya dan tidak ada satupun istrinya yang mau diceraikan oleh Nabi. Tetapi karena ini perintah, yang ikut Nabi saking tak apa itu tunduknya surat 45 ayat 18. Ya. Inilah kemudian Rasul memilih 4 istri. 4 istri itu juga dipilih Allah, bukan kemudian memilih ini tidak. Ya, sehingga orang tuanya ketika istrinya ini diceraikan oleh Nabi, maka tidak sakit hati karena Allah yang memilih. Mereka lewat apa? Lewat Rasul. Karena apa? Illa wahyu yuha surat An-Najm. Ya, inilah sebenarnya tidak ada yang ingin melepaskan dan tidak ada yang mau dilepas. Tetapi ini karena perintah Allah sebagaimana surat 33 ayat 36, maka tidak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan. Nah, inilah ya, maka memilih itu. Lalu apa? Umatnya yang belakangan, apakah baru mencontoh lebih dulu baru kemudian dikurangi 4? Tidak. Langsung maksimalnya 4. Maksimalnya sudah. Ketika yang subur ditanyakan, kamu Islam atau tidak? Islam. Kalau begitu karena istrimu 7, maka kau harus menceraikan 3. Karena maksimalnya 4, yang 3 tidak mau dicerai. Kenapa? Karena dicukupi hartanya. Wis kalau sudah perkara harta angel. Ya, wis susah. Ainilah. Ya. katakanlah Joko Budu sekarang menjadi Joko Pinter, kan gitu dong. Yang diketahui istrinya hanya itu, padahal tidak. Istrinya lebih dari 50. Ya, kami orang-orang abnormal, loh, ya kan? Ingin menunjukkan keilmuan mahabbahnya, banyak orang yang suka pada kami, begitu. Edan mangan semir. Ya, itulah yang terjadi. Bagian lihat itu ya. Lalu yang siyuk berapa? Beberapa akhlak terpenting. Beberapa akhlak terpenting yang didakwakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dicontohkan dalam perilaku akhlaknya. Dalam bab ini dijelaskan beberapa akhlak terpenting yang didakwakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dicontohkan dalam perilaku akhlaknya agar menjadi suri tauladan bagi setiap muslim dalam berakhlak dan memantapkan dirinya untuk mendapatkan akhlak mulia tersebut. Satu, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Iya, perhatikan betul-betul. Siapa saja yang mensuri tauladani Rasul, maka ia akan mendapatkan rahmatnya Allah. Ya, akan dirahmati oleh Allah kalau saya dan seberapa mirip saya akhlak saya dan Anda kepada Rasul. Nah, itu sama dengan sholat. Sallu kama ra'aitumuni usol. Siapa di antara saya dan Anda yang sholatnya paling mirip dengan Rasul, ya paling sempurna apa balasannya, pahalanya. Semakin jauh dari apa yang dicontohkan Rasul, ya semakin jauh berkurang pula ya ain di antaranya. Lalu yang kedua, yuk, ini surat Al-A'raf, yuk. Firman Allah Ta'ala, jadilah engkau maaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makmum serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Iya, ya. Itu disuruh menjadi pemaaf sebelum menasehati, jadilah pemaaf. Harusnya ini Al-A'rafnya sampai 202. Ya. Ayat 200, jika setan masih mengganggumu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ketika Anda dan saya memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang berbentuk manusia ini, jangan berkata keras membaca ta'awudnya dan jangan di depan orangnya. Nanti orangnya marah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya toh, ember bisa melayang. Ya, ini. Jadi harus tahu menempatkan. Ya. Terus kemudian dua, keistimewaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang berkata kotor dan bukan pula pelaku kejelekan. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian ialah yang terbaik akhlaknya. Iya, ya, di antaranya apa? Sesungguhnya Nabi hanya menghukumi yang zahir saja, bukan yang batin. Makanya ketika ada di dalam peperangan ada orang musyrik menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masih ditebas, berita itu diberitakan kepada Nabi. Nabi hanya mengungkapkan kau telah membunuhnya. Tidak ya Nabi, ya, tapi dia mencari selamat. Dia apa kau telah membelah dadanya? Loh, apa kau tahu dadanya? Ya. Lalu kemudian Nabi berbalik. Ya, berbalik Nabi. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menghukumi yang zahir, yang tampak, yang batin urusan Allah. Ya, jadi yang tampak saja. Kita hanya menilai orang itu yang tampak. Maka ketika tampak, ya sudah jangan diceritakan. Makanya ada ghibah lawannya fitnah. Ghibah itu ada sifat tabiat yang buruk yang melekat pada orang itu dan ada pada dirinya kalau kita omongin ghibah. Tetapi jika itu tidak melekat pada orang itu namanya fitnah. Makan buah simalakama. Ya, makan buah simalakama. Wes belajar ceklak. Ya, tetapi kita tidak, ya, tukang kompor ketemu kaleng rombeng susah, ya rame sudah, tinggal tabuh genderang, ya akhlak. Tetapi kita umat Islam senang apa? Mencampur, wong nyampur itu enak. Contoh, Nabi merayakan Eid. Apakah Idul Adha atau Idul Fitri? Kita ketahui, dalil-dalilnya sudah kita ketahui. Kita menggabungkan. Ya, dengan adat Majusi. Apa? Kembang api, merconan. Alasannya ini budaya Betawi. Ini budaya ya, orang Jawa timuran. Nah, ini sampai-sampai merconi gede begitu ya, tak? Petasannya besar sekali. Orang-orang dibilang Majusi tidak mau, padahal itu adalah budayanya Majusi. Merayakan tahun baru pakai trompet. Apa? Yahudi. Ya tak? Kembang api tadi Majusi. Ah ini masih senang yang padahal sudah tahu mantasabah bi kaumin fahuwa minhum halah wong sitik wae sitik-sitik ora oleh lho sitik-sitik dalil wah iri wong uang-uang saya gembira-gembira saya repot sudah kalau sudah begitu wah ora iso dinasehati makanya jadilah pemaaf. Begitu. Ayo kemudian lanjutkan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, saya selama 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mendengar beliau mengucapkan kepadaku A, dan tidak pula mengucapkan kenapa kamu begini berbuat begini serta tidak mengatakan seharusnya kamu begini. Pernah enggak sampai sering nih ngene? Sampai duduk mencontoh Nabi wis barno sakarep-karepe. Wah. Kalau enggak diatur seperti begitu. Wah. Ya. Bisa. Oh ya, jadi kita banyak ngomelnya. Yuk, kalau begini, begini loh cara mencucinya, begini cara membersihkannya. Kan begitu toh? Wah, sakarepe di. Loh. Makanya buka lagi Riyadhus Shalihin. Tanya, ya Rasulullah, aku punya pelayan. Ya, dia banyak berbuat kesalahan. Sudah tak maafkan, berbuat lagi ya Rasul. Terus saya sampai kapan memaafkan dia? Rasul tidak menjawab, melengos Rasul. Karena tidak dijawab, ngejar. Ya Rasul, kenapa engkau tidak jawab saya sampai 3 kali? Lalu Rasul menjawab, seandainya pelayanmu punya kesalahan 70 kali dalam sehari, maka maafkanlah. Ya ora iso nek sampean. Wong saya yang bayar. Ya kan? Lebih baik saya pecat. Langsung jawaban tepat. Ya. Sampe tahu. Kata pecat itu asalnya dari saya, Pak. Pak catur, Pak cat tadi pecat begitu saya cepeti. Ya kan? Ah. Ya. Pecat benar itu. Latar begitu padahal itu salah. Tapi siapa yang bisa menerima kesalahan orang? Enggak bisa. Tetapi saya dan Anda disuruh ketika saya dan Anda salah, orang lain ya boleh menerima kesalahan saya atau memaafkan kesalahan saya dan Anda. Tetapi ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita susah sekali memaafkannya. Itu masalahnya. Apalagi kalau sudah kena harta. Piring rek sehari lima ini. Ya tak? Habis ini. Loh. Pikir padahal belum tentu setiap hari mengetuk. Tapi apa yang diucapkan dalam keluhannya? Setiap hari piring ini lima ini. Minimal lima ini pecah. Ini. Sudah begitu. Ya. Kira-kira sampean punya pegawai yang model begini kira-kira bagaimana ya? Katakanlah pegawai sering terlambat datang, sampean tidak tegur, ya kan? Tambah dodro, ya kan? Malah apa? Wong jerakan hutan, nah, orangnya semua apa? Malah digoda begitu, datangnya seenaknya. Pulangnya ya juga seenaknya. Begitu datang enggak langsung pegang pekerjaan, ngopi disik, ngeteh disik, ya kan? Nanti kerjanya jam setengah 10, jam 10, icik-icik, ketemu jam 12, istirahat, ya kan? Nanti jam 2, baru balik. Karena apa? Ya tadi kan masih sholat dulu, Pak, makan siang, ya kan? Habis begitu, asar cepet-cepet ya lang balik langsung baru lang balik goodbye begitu pulangnya on time ya kan datangnya molor. Nah itu sabar kira-kira piye ya kan ya nah, itu ya berat kalau begitu nggih berat. Karena apa? Lidah ini tak bertulang, mesti kudu melihat sesuatu yang mesti akeh ngomeli. Yuk, jangan gitu. Mau sampai ngerjakan ini, rugi saya nih. Ya toh, wis bayari sampean begitu, wis ngomong-ngomong kayak tawon das begitu ya toh. Wis. Ya. Yuk, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah saat diminta tidak pernah sekalipun berkata tidak. Iya, ini juga dipotong dalam hadis yang panjang. Nabi dititipi Baitul Mal. Ya, dititipi Baitul Mal. Lalu banyak orang-orang yang meminta dikasih. Orang itu meminta dikasih, minta masih minta lagi dikasih lagi, masih minta lagi dikasih lagi, sampai habis, habis ngomel, wis bolak balik minta si ngomel, terus diberitahu oleh Nabi, ya aku itu tidak pernah, ya bilang tidak kalau aku masih ada, mesti tak beri. Maukah engkau aku beritahukan sesuatu? Ya kan? Ada yang buruk apa? Jangan kau meminta kepada manusia. Mendengar itu langsung berhenti. Ya, jangan meminta. Ada di dalam larangan meminta-minta. Jadi kalau ada Baitul Mal, wes kesempatan. Itu zaman Nabi sudah ada. Kita juga begitu. Mumpung ada yang bagi, gitu ya. Walaupun kaya, tetap minta. BLT, padahal dia seharusnya tidak terima BLT. Oh, tetap harus dimasukkan. Salah yang memasukkan. Yang dimasukkan juga tidak sadar diri kalau dirinya itu sudah bukan bagian lagi keluarga prasejahtera. Tetapi karena itu tadi, fulus lumayan. Ya kan? Nah, daripada lumanyun, lebih baik lumayan ambil. Nah itu ya kan, innalillah. Ya. Makanya ketika ada yang mengembalikan, ya, bahwa saya bukan lagi keluarga prasejahtera, saya bersyukur. Tandanya dia tahu malu. Satu desa mengembalikan prasejahtera. Padahal sebenarnya masih ada yang belum, tetapi mereka malu. Saya masih bisa usaha. Ya kan? Ini bagus sekali. Ini mental-mental seperti ini yang harus ditumbuh. ya, bukan mental-mental kiri. Ayo kemudian dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, terlebih lagi pada bulan Ramadan ketika beliau menjumpai Jibril. Beliau selalu menjumpai Jibril pada setiap malam Ramadan untuk mempelajari Al-Qur'an. Sesungguhnya Rasulullah lebih dermawan bila dibandingkan dengan angin yang bertiup. Iya, bila dibandingkan dengan angin yang bertiup, sedangkan saya dan Anda seperti angin yang tertiup. Ramadan nyahnya biar biung, ya kan, biar biur. Wah, saking lumah, begitu habis Ramadan disumpet pet, mati banyu. Ya, beda. Makanya kemudian Khadijah itu istri yang paling sabar. Di sini insya Allah semuanya Khadijah. Iya loh. Ya, ojo kok aminin kok dadi melarat tenananku. Khadijah itu wanita paling kaya, terus menjadi wanita paling miskin karena dibuat dakwah semuanya. Bocah sampean kekat. Ya, ini ya, kita jauh dari itu. Ya, inilah akhlak. Ya, sampai-sampai Rasulullah itu enggak enak sama Khadijah. Wahai Khadijah, apakah kau menyesal bahwa aku berdakwah dan menggunakan uangmu? Tidak, sama sekali tidak. Aku mempercayaimu. Ya, aku mempercayaimu. Habiskan, tidak mengapa. Aku senang. Sampai begitu nek kira-kira aku ya tresno orang lain kamu, ya kan, begitu kan, karena buah kedondong. Kita masih seneng carmu, ya kan, begitu di hadapan orang, padahal harusnya carmuknya di hadapan keluarga dulu. Siapa di antara kalian yang paling akhlaknya paling baik, yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya? Insya Allah bapak-bapaknya paling baik ya Bu. Insya Allah saya toh yang buruk ini. Ayo dari Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah tidaklah diminta sesuatu pun tentang Islam kecuali beliau memberikannya. Pernah pada suatu ketika seorang laki-laki datang kepada beliau, lalu beliau memberinya kambing dalam jumlah yang banyak. Kemudian dia kembali kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian karena Muhammad memberikan pemberian yang tidak khawatir akan kefakiran. Iya, kalau kita habis ngasih kan sudah tak kasih, kok datang lagi kamu, ya kan, begitu kan? Alah, jadi langganan, begitu. Ya kan? Kan banyak orang yang datang bawa apa yang nyodorkan itu ya, tiap bulan coba sampai kasih, tiap bulan nanti datang. Karena rasa malunya sudah enggak ada, sudah putus. Ya, sudah raih gedek di raih tempo, ya. Rasa malu Nabi insyaallah masih cukup itu, nggih. Rasa malu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah lebih malu dari perawat yang berada di tempat ia dipilih. Jika beliau melihat sesuatu yang dibenci, kami dapat mengetahuinya dari raut muka beliau. Iya, enggak ngomong tetapi raut mukanya. Nah, kita kan enggak ngomel, saya saja ngomel. Kalau perlu, dan piring saya pecahkan, ya, supaya jadi perhatian. Ya, dah. Ora oleh belajar, nggih. Kadang-kadang karena seorang saya Jawa Timur, ya toh, keluar misuhnya. Ya, keluar misuhnya spontan. Ya, spontan. Ya toh, spontan. Ya. Tapi kadang-kadang juga menyesal. Ya, menyesal. Nah, inilah. Enggak ada, enggak boleh demikian, ya. Loh, kerendahan hati yo, sambil nunggu saja. Lima, kerendahan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Janganlah kalian berlebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Ibnu Maryam. Sesungguhnya aku hanya hambanya, maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Iya, Rasul senang disebut dengan Abduhu wa Rasulu. Saya dan anda, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Habibina. Iya dah? Wis. Ini loh, jangan berlebihan. Rasul sendiri menyuruh. Walaupun beliau seorang Sayyid, ya sudah kita ketahui dari beliau Sayyid. Dah, ini loh. Jangan berlebihan. Kerendahan hati. Ya. Yuk, dari Anas cukup. Insyaallah. Dari Anas radhiyallahu anhu. Seorang perempuan yang mengalami gangguan akal berkata, "Ya Rasulullah, aku memiliki keperluan padamu." Beliau berkata, "Wahai Ummu Fulan, lihatlah jalan mana yang kamu inginkan, biar aku penuhi kebutuhanmu." Maka beliau beranjak bersamanya di sebuah jalan hingga kebutuhan perempuan tersebut terpenuhi. Iya. Jika ada yang kurang, ini odi apa? Iya. Nah, kurang akalnya, ya. Tapi dipenuhi. Ya, kita orang reken. Agar ya itu. Jadi penuh perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang sih cukup. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jika aku diundang untuk makan satu lengan atau betis, niscaya aku akan memenuhi undangannya, dan jika aku dihadiahkan lengan atau betis, maka aku akan terima. Iya, tahu maksudnya? Kalau diundang, ya sudah senang hati. Apapun yang disodorkan, na'am, diterima dengan senang hati, walaupun tidak dimakan sekalipun dengan senang hati, nanti disedekahkan lagi. Kita kan udah, ya, enggak, ya. Inilah, ini berbeda loh ya. Beliau di dalam khutbahnya enggak pernah dibayar, tapi beliau kadang-kadang diberi hadiah dan tidak habis khutbah terus langsung diberi hadiah. Itu bayaran jeneng bulanan. Hadiahnya bulanan juga itu merupakan bayaran orang. Enggak selalu ini hati-hati betul-betul. Ya, inilah baik-baik. Ya, ini loh. Ketika dia diundang, maka dia diajak makan, ya lah. Dan dia selalu apa? Kepada istrinya, kau suka makan, nanti tak bawakan kalau memang diperkenankan. Ya, begitu. Makanya ketika bertanya, ya Aisyah, adakah makanan? Tidak ada ya Nabi, ya yang ada adalah cuka, acar. Ya, acar adalah sebaik-baik makanan. Bukan mencerca, wah adanya acar, ya lah. Begitu, enggak, acar sebaik-baiknya makanan, karena tidak ada lagi. Ya lah, orang iwak asin, ya iwak asin, orang usah. Orang iwak asin, sambelnya mana? Enggak lengkap, ya kan? Anda kurang syukur. Ya kan? Enggak tahu lagi cabenya lagi mahal, ya kan? Kemarin bisa mencapai, sekarang aja 25.000 barusan turun, ya kan? Nah, kemarin nah itu. Ya kan? Nah, itu susah. Harus lengkap semuanya. Enggak usah. Ya, apa yang ada, makan. Enggak enak, ya dimakan. Ya kurang ser, ya ditinggalkan. Begitu dok Nabi, nggak pernah mencerca masakan wis nggak enak. Ya dok, wow, ada begitu. Ya ini ada pertanyaan. Insya Allah kita sedang belajar menata dan meniti mensuri tauladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari saya dan anda berusaha semaksimal sedaya upaya kita untuk merealisasikan di dalam keluarga kita, kepada lingkungan kita, teman-teman kita, dan yang lainnya. Ya, jangan sampai saya dan anda dikenai surat 4165. Bukankah telah datang sang pemberi peringatan kepada engkau kemana saja selama ini? Kan begitu ya? Ya, nah, ini diantaranya. Hingga di sini dulu. Ya,